Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Salam. Ini berdasarkan cerita teman saya ya. Jadi teman saya itu kan lagi puasa, tidur siang, tiba-tiba dia cerita ke saya, pas bangun dia ternyata mimpi. Mimpi naon? Mimpi. Mimpi. Ya, mimpi. Nah, itu kan, okay. Itu kan bukan sesuatu yang disengaja, tapi gimana tuh urusannya lah itu? Ya oke. Nyaho mimpi naon? Enak kudu paham lah, anu ngabatalkeun saum teh naon wae? Minum, makan, bersubuh. Ayo mimpi bersubuh lain, lain. Dan ngimpi dahar ge, tadi saya na mobil sare tukang. Lulus awak teh. Asa ngeuna teh sare 10 menit meureun. Seurian diingetan ku kru saya Budi. Pi kunaon seurian? Aing pesen Indomie tapi teu datang-datang. Tapi suasanana warung banget gitu. Benar ya udang teh salatri. Naon bedana kasusna? Bulan puasa sare ti beurang di masjid di babaturan saya mah. Tuluy ngimpi nya kitulah. Gelut yang maung gitu. Maung bikang ngarada gelis maungna. Baseuh Aisyah sare kamar mandi atuh. Jadi baseuh. Kumaha Ustaz? Teu naon. Bonus ti Allah. Dan Nabi ge pernah sahur dalam keadaan junub. Lalu Nabi mandi, bukan untuk saum tapi untuk salat. Mandi weh, tapi keur salat berarti saumna teu batal. Paham? Ngan ulah diniatan da cek si Ustaz Minang langsung mau handphone lalajo. Sugana ngimpi. Nya teu meunang atuh eta mah geus aya unsur kesengajaan. Matak nu jomblo, nu krisis percaya diri, can mampu kawin, ngadoa ka Allah. Ya Allah, abdi teh hoyong nikah ngan modal can aya sing bijak. Ya Allah, ka abdi pasian ngimpe nu ngawengi. Modalna sampo hungkul. Tapi anger kasiksa pas culang cileum ka mana pamajikan. Rek kitu wae emang. Eta teh hormon yang meninggi. Banyak yang aktivitas gerak. Maka ya masyarus syabab kata Nabi, wahai para pemuda, fal yatajawwaj. Menikahlah. Dan geus kawin mah jarang ngimpi. Pernah sih ngimpi di udang lising. Nya nu aya ngesang lain ngising ya. Jadi teu naon mah sok we rek ngimpi mah. Tapi leungeun dijauhkeun tina faktor jadi terjadi eta. Imun sare teh talian. Bising faktor ngimpina teh gara-gara leungeun ulin ka wilayah eta. So, karena tangan akan diminta pertanggungjawaban. Oke? Okay?